إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Masih kita melanjutkan akhir dari tafsir surah Al-Hasyr dari tafsir Ibnu Katsir, yaitu firman Allah Ta'ala, huwallahul khaliqul bari'ul musawwir. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala al-Khaliq, sang maha pencipta dengan takdirnya, al-bari, yang mewujudkan apa yang Allah takdirkan, al-musawwir, yang memberikan rupa pada makhluk yang Allah takdirkan sesuai dengan keinginannya. Atau makna daripada al-bari adalah khaliqul wujud. Al-khaliq adalah sang maha pencipta, ya, dengan apa yang Allah takdirkan. Al-bari adalah menciptakan apa yang ditakdirkan tersebut menjadi wujud, menjadi nyata, menjadi ada. Al-musawwir adalah yang memberikan rupa pada penciptaan tersebut sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kemarin sudah kita terangkan, kalau ada yang bertanya apakah Allah ada, maka kita jawab bahkan Allah lah yang menciptakan seluruh apa yang ada. Itu penting, karena Allah tidak mensifati dirinya dengan sifat ada, ya, sehingga dalam Al-Quran dan Sunnah tidak ada kalimat Allah wujud. Itu gak ada, gak ada. Yang ada adalah al-bari, huwal khaliqul bari'ul musawwir. Al-bari adalah khaliqul wujud, pencipta yang ada. Sehingga sekali lagi ketika ada yang bertanya apakah Allah ada, maka jawablah bahkan Allah lah yang menciptakan seluruh apa yang ada. Dan Allah maha mengetahui sesuatu yang tidak ada, kalaulah ada bagaimana keadaannya. Itu Allah SWT. Sehingga itu penting, karena hujjah Asy'ariyah ketika mereka mensifati Allah dengan sifat wujud, maka dalil mereka adalah ini adalah daruri. Karena kalau tidak ada wujud, berarti tidak ada sifat-sifat yang lainnya. Padahal sifat wujud tersebut sifat yang layak bagi makhluk. Adapun sifat yang layak bagi Allah adalah al-khaliq, al-bari, al-musawwir. Intinya adalah yang menciptakan wujud itu, yang menciptakan ada. Ya, sudah paham ini ya. Karena kalau kita mensifati Allah dengan sifat ada, nanti akan diseret kepada pemahaman filsafat dalam mukaddimah ilmu mantik atau ilmu filsafat. Itu di awalnya itu yang dibahas adalah ini, wujud. Wujud atau ada. Ya, yang namanya wujud adalah dibagi menjadi dua. Wujud bidzatih, wujud li ghairih. Nanti akan dibahas seperti itu. Ada yang ada dengan yang lainnya, ada yang ada dengan sendirinya. Nanti akan dibahas begitu. Setelah itu yang namanya wujud dibagi lagi. Yang mana wujud itu jauhar. Jauhar itu berarti nampak, bisa terlihat. Ya. Dan Allah tidak terlihat di dunia, tidak bisa dilihat ketika kita hidup di dunia. Ya. Nanti akan mereka bahas ada yang jauhar wa ghairu jauhar. Ada yang nampak, ada yang tidak nampak. Sesuatu yang ada, itu ada yang tidak nampak, ada yang tampak. Nanti setelah dibahas lagi, nampak atau tidak tampak, dibahas lagi. Jism. Ya ghair jism. Sesuatu yang nampak, itu ada yang berjism, dan ada yang ghair jism. Nah, sampai tingkatan inilah, akhirnya nanti muncul mujassimah. Ya, muncul, ya, cabang-cabang penyimpangan-penyimpangan dalam masalah asma wa sifat. Itu diawali karena mensifati Allah dengan sifat ada. Ya. Tetapi yang lebih benar adalah Allah yang menciptakan ada. Allah yang menciptakan seluruh yang ada. Nah, ini perlu kita sampaikan karena ada beberapa saudara kita kaum muslimin yang cara berpikirnya seperti tadi itu. Karena itu metodologi berpikirnya filsafat. Nanti kalau jism ada ajza atau ada a'dha. Nanti setelah a'dha ada ajza. Jism itu badan. Badan itu punya anggota badan. Nanti setelah anggota badan punya perincian dari badan lagi. Dan seterusnya. Nah itu berbicara seperti itu tidak layak bagi Allah. Maka benarlah apa yang disampaikan oleh sebagian hukama. Ya bahwasanya berfikirlah pada makhluk Allah, wala tafakkar fi dzatillah, dan jangan berpikir mengenai zatnya Allah. Kita enggak mampu. Nah, karena tidak mampu inilah Allah turunkan Al-Qur'an dan Sunnah untuk mensifati Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang mensifati dirinya dalam Al-Qur'an dan di dalam Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah akhir surah Al-Hasyr ini adalah Allah perkenalkan dirinya dengan sifat-sifat yang mulia tadi. Ya. Kemarin sudah kita sampaikan tentang huwallahul khaliqul bari'ul musawwir. Wa qawluhu ta'ala dan firman Allah ta'ala lahul asma'ul husna. Hanya milik Allah lah nama-nama yang berada di puncak kebagusan. Qad taqaddam al-kalamu ala dhalika fi surat al-A'raf. Telah lewat tafsirannya dalam surah al-A'raf. Wa nadkuru al-hadith al-marwiya fi sahihaini an Abi Hurairah. Dan kita akan sebutkan satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari sahabat Abi Hurairah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala beliau bersabda inna lillahi 99 isman mi'ah ila wahidah man ahfaha dakhala jannata wa huwa witrun yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1, yaitu 99 nama. Siapa yang menghitungnya, menghafalnya, mengamalkan konsekuensinya, dia akan masuk surga. Dan Allah Subhanahu wa taala witr, ya, yuhibbul witr. Allah Subhanahu wa taala ganjil atau Allah itu adalah esa dan mencintai sesuatu yang berbilangan ganjil. Kalimat Allah memiliki 99 nama itu bukan pembatasan. Ini adalah babnya khobar. Babnya itu khobar. Yang namanya khobar bukan pembatasan. Ya, misalkan seseorang punya uang 10 juta. Kalau dia katakan saya punya uang 1 juta. Kira-kira bohong atau tidak? Tidak. Karena 1 juta itu bagian daripada 10 juta. Beda kalau orang punyanya 1 juta. Dia berbicara saya punya 10 juta. Ini baru namanya berbohong. Sudah paham ya? Nah. Sama ketika Allah Subhanahu wa taala menerangkan punya 99 nama, itu bukan pembatasan nama beliau, nama Allah Subhanahu wa taala cuma 99, tidak. Tetapi di sini Allah memudahkan bagi kita, cukup kenali 99, siapa yang menghitung, menghafalnya, mengamalkan isi kandungannya akan masuk surga. Ya, Allah mudahkan dengan 99 nama tersebut. Adapun tentang perincian 99 nama tadi, para ulama berbeda pendapat. Hal itu dikarenakan perbedaan pendapat para ulama mengenai sebuah hadis riwayat Tirmidzi Ibnu Majah dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an ketika memberikan tambahan wa huwa witr yuhibbul witr, di mana pada lafaz Tirmidzi ditambahkan perincian 99 nama-nama Allah tadi. Ya. Sebagian ada yang mendhaifkan, sebagian ada yang menghasankan riwayat ini. Sehingga sebagian ulama ada yang berpegang dengan riwayat Tirmidzi ini untuk menunjukkan inilah yang namanya Asma'ul Husnanya. Ada yang berpendapat ini dhaif. Ya, sehingga tidak harus disebutkan 99 tersebut sesuai riwayat Tirmidzi. Bahkan bisa dicari dalam Al-Quran atau hadis. Dan para ulama berusaha mencarinya. Dan rupanya kalau kita dilihat, kita mencari dari Al-Quran dan Sunnah saja, itu lebih dari 100 nama Allah. Kalau dikumpulkan dalam Al-Quran, di dalam Sunnah, dikumpulkan satu persatu nama-nama Allah, itu sudah melebihi daripada 100 nama. Ini menunjukkan pula bahwasanya 99 bukanlah pembatasan. Tapi tidak salah jika kita bacakan riwayat Tirmidzi yang ini dipersisikan oleh para ulama tentang kesahihannya. Karena sebagian dari apa yang disebutkan itu memang nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dari 99 tersebut. Pada riwayat Tirmidzi, "Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa ar-rahman." Dialah Allah yang tidak ada sesembahan yang hak melainkan Dia, Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Al-Malikul Quddus. Sang Maha Raja, Sang Maha Suci, As-Salam. Sang Maha Selamat, Al-Mu'min. Yang Maha menerima keimanan para hambanya. Atau yang Maha terpercaya firman-firman-Nya, Al-Muhaiminu. Yang menyaksikan dan menguasai seluruh daripada hamba-hambanya, Al-Aziz. Sang Maha Perkasa dengan kemuliaannya, Al-Jabbar. Sang Maha Perkasa dengan kerajaannya, Al-Mutakabbir. Sang Maha Besar dengan kebesarannya, Al-Khaliqus. Sang Maha Pencipta, Al-Bari. Yang Maha menciptakan apa yang ada, Al-Musawwir. Yang memberikan rupa dari ciptaan sesuai dengan kehendaknya, Al-Ghaffar. Ya. Sang Maha Pengampun, Al-Qahhar. Sang Maha Perkasa dengan kekuatannya, Al-Wahhab. Sang Maha Pemberi, Ar-Razzaq. Sang Maha memberikan rizki, Al-Fattah. Ya. Sang Maha memberikan yang membuka pintu-pintu rahmat, Al-Alim, yang Maha berilmu. Al-Qabid. Al-Qabid, Al-Basit, Sang Maha Al-Qabid, ya, Al-Qabid yaitu yang menahan rizki. Al-Basit, yang menghamparkan rizki. Al-Khafid, ya, yang menjaga rizki-rizki tersebut. Al-Rafi, bisa dijadikan Al-Khafid, itu yang menurunkan derajat orang. Al-Rafi, yang meninggikan derajat. Al-Mu'iz, yang memuliakan. Al-Muzil, yang menghinakan. Al-Sami', yang Maha mendengar. Al-Basir, yang Maha melihat. Al-Hakam, Sang Maha Hukum. Al-Adil, Sang Maha Adil. Al-Latif, yang Maha lembut. Al-Khabir, yang Maha mengkhabarkan. Al-Halim, yang Maha santun. Al-Azim, yang Maha agung. Al-Ghafur, Maha pengampun. Asy-Syakur, Maha bersyukur. Al-Ali, Maha tinggi. Al-Kabir, Maha besar. Al-Hafiz, Maha penjaga. Al-Muqit, Sang Maha mengawasi hambanya. Al-Hasib, Sang Maha menghisab hambanya. Al-Jalil, yang Maha mulia. Al-Karim, Maha mulia dengan kemuliaannya. Ar-Raqib, yang Maha dekat dan mengawasi. Al-Mujib, yang Maha mengabulkan doa. Al-Wasi', yang Maha luas. Al-Hakim, yang Maha bijaksana. Al-Wadud, yang Maha baik. Al-Majid, yang Maha mulia. Al-Ba'ith, yang Maha membangkitkan. Al-Syahid, yang Maha menyaksikan. Al-Haq, yang Maha benar. Al-Wakil, yang Maha melindungi. Al-Qawi, yang Maha kuat. Al-Matin, yang Maha kokoh. Al-Wali, yang Maha membela dan melindungi para wali-walinya. Al-Hamid, yang Maha terpuji. Al-Muhsi, Sang Maha menghitung amalan para hambanya. Al-Mubdi, sang maha awal dalam menciptakan. Al-Mu'id, sang maha mengembalikan ciptaan. Al-Muhyi, yang maha menghidupkan. Al-Mumit, yang maha mematikan. Al-Hayyu, Al-Qayyum, yang maha hidup dan maha berdiri sendiri. Al-Wajid, yang maha mewujudkan. Al-Majid, yang maha mulia. Al-Wahid, sang maha esa. Al-Samad, sang maha kembali segalanya sesuatu. Al-Qadir, sang maha mampu. Al-Muqtadir, yang maha mentakdirkan. Al-Muqaddim, sang maha awal. Ya. Al-Mu'akhir, sang maha akhir, yaitu tidak ada setelahnya sesembahan yang hak diibadai setelahnya. Al-Awwal, yang maha awal, laisa qablahu syai, di mana tidak ada sesembahan sebelum Allah. Al-Akhir, falaisa ba'dahu syai, tidak ada Tuhan lagi selain Allah. Al-Zahir, sang maha zahir, tidak ada Tuhan di atas Allah. Al-Batin, tidak ada Tuhan lagi di bawah Allah. Al-Wali, sang maha yang melindungi. Al-Muta'ali, yang maha tinggi. Al-Bar, al-maha baik. At-Tawwab, yang maha menerima taubat. Al-Muntaqim, yang maha membalas keburukan para hamba. Al-Afu, sang maha pemaaf. Ar-Ra'uf, yang maha baik. Malikul Malak, yang sang raja daripada raja, atau raja daripada seluruh malaikat. Dzul Jalali wal Ikram, yang maha mulia. Al-Muqtid, yang maha adil. Al-Jami', yang maha mengumpulkan. Al-Ghani, sang maha kaya. Al-Mughni, sang maha memberikan kekayaan. Al-Mu'ti, sang maha pemberi. Al-Mani', sang maha ya menolak daripada kemudaratan. Al-Dhar, sang maha memberikan kemudaratan pula. An-Nafi', sang maha memberikan kemanfaatan. An-Nur, sang maha cahaya. Al-Hadi, sang maha petunjuk. Al-Badi', sang maha yang memerinci. Al-Baqi, yang abadi. Al-Waris, yang mewariskan surga. Ar-Rashid, yang maha membimbing. As-Sabur, yang maha sabar. Wasiyaq Ibn Majah bi ziyadati wa nuqsan wa taqdim wa ta'khir. Pada riwayatnya Ibn Majah itu ada pengurangan dan ada pengakhiran. Waqad kadamna dhalika maqsutun mutawwala bi turuqihi wa alfadhi bima akhna an i'adatiha huna. Dan telah lewat perincian secara panjang lebar dengan riwayat dan lafaz-lafaznya sehingga tidak usah kita ulangi, yaitu dalam surah Al-A'raf ayat 180. Sebenarnya kalau kita lihat daripada beberapa nama-nama yang ada, itu beberapa merupakan sifat-sifat fi'liyah Allah. Yang sifat fi'il Allah, sifat apa yang Allah perbuat, itu tidak melazimkan Allah bernama dengan nama tadi. Ya. Seperti Al-Muqit, contoh di sini Al-Muqit. Al-Muqit kalau kita terjemahkan secara bahasa biasa, itu Al-Muqit adalah yang membalaskan dendam. Ya. Kan sepertinya kurang tepat, dan di dalam Al-Qur'annya pun tidak ada. Taruhlah ada, itu sifat fi'liyah yang menunjukkan sifat itu dilakukan oleh Allah, tetapi Allah tidak menamakan dirinya dengan sifat tadi. Wa makaru wa makarallah, wallahu khairul makirin. Mereka buat makar, Allah balikan makar. Dan Allah lah sebaik-baik yang membuat makar. Tetapi Allah tidak mensifati dirinya dengan al-makir. Tidak. Jadi bukan dikatakan Allah sang maha pembuat makar, itu tidak. Walaupun Allah melakukan ya makar tersebut, membalikan makarnya orang-orang yang membuat makar. Tapi ingat, tidak semua apa yang Allah lakukan, tidak semua sifat yang Allah lakukan, Allah perbuat, melazimkan nama Allah. Belum tentu. Paham ya? Sehingga kita tidak bingung ketika mendapatkan Allahku marah. Berarti Allah maha pemarah. Ya tidak. Itu sifat fi'liyah. Sifat perbuatan Allah. Bukan sifat pada zatnya Allah yang melazimkan untuk apa? Untuk mensifati zat Allah dengan itu. Bisa dipahami ini ya. Nah, pada riwayat Tirmidzi ini beberapa nama itu mengandung sifat fi'liyah saja, bukan sifat zatiyah. Sehingga sebagian ulama mendhaifkan riwayat tadi yang kita bacakan. Hanya saja kalau ingin mengumpulkan benar-benar yang sahih dari Al-Qur'an dan Sunnah, salah satu yang paling mudah untuk kita temui itu yang dikumpulkan oleh Syekh Utsaimin dalam Qa'idul Muslah. Ya, Al-Qaidul Musla dalam syarahnya beliau kumpulkan di situ lebih bahkan dari 99 nama-nama Allah dari Al-Qur'an dan Sunnah. Bisa dilihat di situ. Atau yang ulama terdahulu seperti Al-Imam Al-Baihaqi dalam Al-Asma was-Sifat, beliau kumpulkan nama-nama Allah di dalam Al-Qur'an dan di dalam Sunnah. Ya, dan itu pun lebih daripada 99 nama. Jadi dari sini kita dapat faedah 99 nama bukan batasan, tapi khabar dari Allah, siapa yang menjaganya, mengamalkan isi kandungannya akan masuk surga. Kemudian perincian di dalam riwayat Tirmizi itu perincian yang secara sanad juga ada kelemahan dan secara matan hadisnya juga terdapat mu'alla, terdapat kritikan yang menunjukkan riwayat tersebut kurang sahih. Saya paham ini ya. Karena syarat hadis sahih salah satunya adalah ghairu mu'allah, tidak boleh mu'allad, tidak boleh ganjil di dalam tidak boleh berpenyakit dalam atau cacat di dalam lafadz-lafadznya. Karena bagi orang yang mereka berkecimpung dalam dunia hadis, itu akan merasa asing dengan bahasa yang berbeda. Biasanya kalau orang sudah mutabahir, sudah sangat luas ilmunya dalam bidang ilmu hadis, ketika ada sebuah hadis dengan hadis dhaif, itu secara telinganya dia itu bisa membedakan ini hadis aneh. Ada sesuatu dari sisi susunannya. Sama ketika kita kenal dengan seseorang sangat dekat sekali, dari bahasanya, dari gaya bahasanya itu kita bisa hafal. Dari tulisannya, ini tulisannya fulan. Ya, demikian pula yang namanya ilmu hadis. Ya. Ilmu hadis demikian, salah satu syarat hadis sahih itu tidak mu'allah, tidak berpenyakit di dalam sanadnya ataupun matannya. Salah satu ciri berpenyakit adalah bertentangan metode atau uslub bahasa yang digunakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau diketahui itu adalah dhaif atau mu'allad ketika yukhalif sharih al-aql, menyelisihi aqlus sharih. Aqlus sharih itu adalah akal yang tidak bisa tertolak. Akal yang tidak bisa tertolak. Contohnya tadi Al-Muqit. Al-Muqit kalau diterjemahkan secara bebas itu Sang Maha membalas dendam. Kan kayaknya secara akal masa balas dendam sih? Ya bisalah Allah membalikkan makar orang-orang yang berbuat makar. Tetapi kalau mensifati dirinya dengan balas dendam, kan agak sulit secara akal kita terima. Itu namanya aqlus sharih. Aqlus sharih. Demikian ya. Wa qawluhu ta'ala dan firman Allah ta'ala yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Telah bertasbih hanya bagi Allah seluruh yang di langit-langit dan di bumi. Ka qawlihi ta'ala, ini seperti firman Allah ta'ala dalam surah Al-Isra ayat 44, tusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu wa man fihinna. Telah bertasbih bagi Allah seluruh yang di langit-langit 7 dan seluruh yang di bumi dan apa yang ada di dalamnya. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Tidaklah sesuatu pun di dunia ini kecuali mereka bertasbih dengan memuji Allah, hanya saja kalian tidak paham bahasa tasbih mereka. Batu bertasbih, pohon bertasbih, semua makhluk bertasbih kepada Allah dengan memujinya, hanya saja kita tidak tahu bahasanya mereka. Semua hewan bertasbih, hanya saja kita tidak paham bahasanya hewan. Ya. Seperti yang disebutkan misalkan hewan yang bertasbih apa dalam hadis? Apa? Yang tidak boleh dibunuh? Kata. Difda. Ya. Seorang pernah bertanya kepada Rasulullah, bolehkah mengkonsumsi difda, kata, untuk obat? Maka Rasulullah melarangnya. Melarang membunuh katak. Dalam riwayat lain disampaikan alasannya karena mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepadanya ketika turun hujan, ketika dapat air. Makanya mereka kan apa tuh? Lentungkek lah. Lentungkek ataupun kokok dan seterusnya. Itu suara-suara tasbih. Kalau kita kan tahunya belendung begitu ya. Tapi itu bahasa tasbihnya mereka yang kita enggak paham, tetapi itu mereka sedang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu contoh saja. Belum lagi yang namanya pohon, batu, semua makhluk. Ya, itu bertasbih kepada Allah. Ya, luar biasa. Dan kita harus mengimaninya. Innahu kana haliman ghafura. Sesungguhnya dia Allah yang maha lembut, yang maha santun, lagi maha pengampun. Wa qawluhu huwal aziz ay fala yuramu janabuhu. Al aziz, yang maha perkasa, biasa kita terjemahkan maha perkasa, yang tidak ada saingannya sama sekali, yang tidak ada setara dengannya keperkasaannya, kemuliaannya. Sehingga al aziz adalah al aziz bisyaraf, yaitu dia mulia perkasa dengan kemuliaannya. Ya. Bukan perkasa dengan kekuatannya, tetapi dengan sifat zat yang mulia. Sehingga sebagian riwayat, dalam riwayat Tirmidzi, ya, jangan memanggil dengan Al-Aziz. Karena Al-Aziz adalah yang secara zatnya itu mulia. Kemudian dia mulia dengan zatnya tadi. Al-Hakim fi syar'ih wa qadrih. Yang maha bijaksana pada syariatnya dan pada takdirnya. Ya. Waqad qala al-Imam Ahmad, telah berkata Imam Ahmad, haddatsana Abu Ahmad Az-Zubairi qala haddatsana Khalid yani ibn Tahman Abu al-Ula al-Khaffaf qala haddatsana Nafi' ibn Abi Nafi' an Ma'kil ibn Yasar an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, man qala hina yusbihu thalath marrat, siapa yang mengucapkan doa ini seketika subuh 3 kali, a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim, tsumma qara'a 3 ayatin min akhir suratil hasyr, kemudian membaca 3 ayat terakhir dari surah al-hasyr, wakalallahu bihi 70,000 malak, Allah akan utus malaikat untuk melindungi dia sebanyak 70,000, 70,000 malaikat. Yusalluna alaihi hatta hina yumsi. Yusalluna alaihi hatta yumsi. Di mana malaikat tersebut bersolawat, ya, bagi hamba tersebut dari pagi sampai sore. Wa in mata fi dzalika liyaumata syahidan. Kalau meninggal di hari tersebut, maka akan meninggal dengan mati syahid. Wa man qala hina yumsi kana bitilkal manzilah. Siapa yang mengucapkan, ya, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim, kemudian membaca 3 ayat terakhir dari surat Al-Hasyr, maka dia akan mendapatkan keutamaan demikian, kedudukan demikian sampai pagi hari. Rawahu Tirmidzi an Mahmud bin Ghilan an Abi Ahmad Az-Zubairi bihi. Riwayat Tirmidzi dari Mahmud bin Ghilan dari Abi Ahmad Az-Zubairi dengan riwayat yang sama. Wa qala gharibun la na'rifu illa min hadzal wajh. Ya, ini hadisnya, riwayatnya gharib, bersendirian dalam riwayat ini, kami tidak diketahui, tidak mengetahui riwayat lain kecuali riwayat ini saja. Para ulama ada yang mendhaifkan hadis ini, ada yang menghasankannya. Ya, sehingga ada yang menganggapnya memang punya keutamaan untuk dibaca 3 ayat terakhir daripada surah Al-Hasyr, ya, yaitu tentang Asmaul Husna, Wallahu alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wa syahadah huwa rahmanur rahim, dan seterusnya sampai wa huwal azizul hakim. Demikian akhir tafsir surah Al-Hasyr. Akhir tafsir surah Al-Hasyr. Dan 3 ayat ini 3 ayat yang sangat mulia, luar biasa, karena berisi tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan pada tafsir surat yang berikutnya, surat Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah bisa. Wa hiya madaniyatun, dan surah Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah itu merupakan surah madaniyah yang diturunkan setelah hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Bismillahirrahmanirrahim. Qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma Innallaha sami'un basir. Sungguh Allah Maha mendengar perkataan ya wanita yang menjidalmu, yang mendebatmu mengenai perkara suaminya dan mengeluhkan perkara tersebut kepada Allah, dan Allah mendengar percakapan kalian berdua. Innallaha sami'un basir. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Nanti akan diterangkan di sini asbabun nuzulnya. Qala al-Imam Ahmad, berkata Imam Ahmad, haddatsana Abu Muawiyah qala haddatsana al-A'mash an Tamim ibn Salama an Urwah an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau menceritakan alhamdulillahilladzi wasi'a sam'uhu al-aswata. Segala puji hanya bagi Allah yang maha luas pendengarannya terhadap seluruh suara. Laqad ja'at al-mujadilatu ila an-nabi. Yaitu telah datang seorang wanita yang memperdebatkan masalah urusan suaminya, dikeluhkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tukallimuhu wa ana fi nahyatil baiti. Di mana wanita tersebut berbicara kepada Nabi, membicarakan persoalan suaminya. Saat itu aku di pojok rumah. Ma asma'u ma taqul. Aku tidak mendengar apa yang diucapkan oleh wanita tadi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa anzalallahu azza wa jalla, kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini, qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka. Allah Maha mendengar, dan seterusnya. Ila akhiril ayah. Ini asbabun nuzulnya. Demikian riwayat Bukhari dalam kitab Tauhid secara ta'liq, dan mengatakan qala al-A'mash an Tamim bin Salama an Urwah an Aisyah fadakarah, diriwayatkan dengan riwayat yang sama. Dan diriwayatkan pula oleh Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Abi Hatim, Ibnu Jarir, bukan hanya satu riwayat saja dari Al-A'mash dengannya. Dan pada riwayat Ibnu Abi Hatim dari Al-A'mash, dari Tamim Ibn Salamah an Urwah dari Aisyah, annaha qalat, beliau mengatakan qalat tabarakalladzi aw'a sam'ahu kulla syai. Aw'a sam'ahu kulla syai. Maha berkah Allah yang pendengarannya itu mencakup segala sesuatu. Innani la asma'u kalama khawlah bintas ta'labah wa yakfa ala ba'dihi. Sungguh aku mendengar sebagian ucapannya khawlah bintas ta'labah, yaitu wanita tadi. Ya, yang mujadilah itu. Wanita yang memperkarakan masalah suaminya, ini namanya khawlah. Khawlah bintu Sa'labah. Di mana Aisyah mendengar sebagian ucapannya, wa yakhfa 'ala ba'dih, dan sebagian tersembunyi, enggak dengar. Wa hiya tashtaki zaujaha, dia mengeluhkan tentang perilaku suaminya ila Rasulillah, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya taqul, saat itu yang aku dengar dia mengatakan, ya Rasulullah, akala mali wa afna shababi wa nasarat lahu batni. Hatta idza kabara sinni wa qata'a waladi dhahara minni. Ini subhanallah. Perhatikan ya. Khawlah ini sudah sepuh. Suaminya juga sepuh, sudah sepuh. Mengeluh kepada Rasul. Ini wanita sepuh ya. Wahai Rasulullah, suamiku makan dari hartaku. Ya. Artinya memakan sebagian hartaku. Wa afna syababi. Aku telah mengarungi masa muda bersamanya. Habis masa mudaku bersama dengan suamiku. Ya. Wa nasarat lahu batni, dan apa istilahnya? Dia telah menjadikan perutku sebagai karpetnya. Artinya suami istri lah seperti itu. Hatta idza kabura sinni, sampai ketika usiaku sudah sepuh, sudah tua dan aku enggak bisa punya anak, dhahara minni, kemudian dia menziharku. Kalau mendihar, mendihar itu kamu seperti punggung ibuku. Itu dalam bahasa jahiliyah dulu, itu mau mencerai. Mau mencerai istri dengan bahasa, kamu seperti punggung ibuku. Artinya, kamu saya talak. Gitu. Tapi bahasa kiasan. Ya. Khawlah ini mengeluh kepada Rasulullah. Ya. Ya Rasulullah, bagaimana? Hartaku sudah habis dimakan suami. Masa mudaku sudah hilang. Ya. Dan dia pun ya menjadikan perutku sebagai karpetnya. Dan ketika aku sudah tua, enggak punya anak malah dia tinggalkan aku, ibaratnya begitu. Kalau mau tinggalkan aku waktu masih muda saja. Nah, sekarang sudah sepuh kok malah saya ditinggalkan. Allahumma inni asyku ilaika. Ya Allah, aku mengeluhkan ini, urusan ini kepadamu. Ya. Kemudian qalat fama barihat hatta nazala Jibril. Senantiasa Rasulullah diam, bingung jawabnya. Jawabnya apa ini ya? Bingung. Rasulullah terdiam sampai akhirnya ya turun ayat ini. Qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha. Qalat wa zawjuha Aus ibn Samit. Suami daripada Khawlah namanya Aus ibn Samit namanya. Ingat ya, berarti asbabun nuzul ayat pertama dari surat Al-Mujadilah adalah Khawlah ya bintu Sa'labah mengeluhkan perkara suaminya yang namanya Aus ibn Samit. Wa qala dulahi'ah anil aswad an urwah wa Aus ibn Samit kana Aus imra'an bihi lumam. Fakana idza akhadahu lumamuhu ishtadda bihi yuzahiru min imra'atihi. Aus ini seorang yang apa ya, mudah emosi, mudah marah, temperamen. Ya, kadang namanya sahabat juga manusia. Kadang watak temperamen juga ada pada sebagian. Namanya itu wajarlah manusia bisa seperti itu. Kemudian ketika amarahnya, emosinya lagi meninggi, ya, dia mendihar istrinya. Dia mendihar istrinya. Kalau bahasa maksud orang jahiliyah dulu, mendihar berarti mencerai. Tapi di dalam Islam nanti dihar punya hukum sendiri. Ya, dihar punya hukum sendiri dan dimasukkan pada lafaz yang ghairu sharih, lafaz yang kurang jelas. Hanya saja nanti punya hukum tersendiri. Punya kafarah tersendiri apabila melakukan dihar tadi. Ya, dihar itu nanti akan diterangkan salah satunya bahasanya secara asalnya kalau zaman dulu adalah kamu seperti punggung ibuku atau kamu seperti saudariku. Kamu seperti bibiku. Ini kalimat enggak boleh diucapkan sama istri. Kalau orang sekarang kan kalau ngerayu wanita, kamu mirip dengan ibu saya, makanya saya cinta dengan kamu. Kan malah justru kayak gitu. Ini justru kalimat salah ini. Jadi justru untuk merayu wanita dimirip-miripkan dengan ibunya. Ini justru salah, enggak boleh. Diharamkan dalam Islam. Karena yang namanya ibu, bibi, dan juga saudari kita itu haram atas kita. Enggak boleh menikahinya. Maka jangan disamakan dengan ya mahram-mahram kita. Dan itu pada zaman jahiliyah, lafadz itu digunakan untuk mentalak istri. Secara kias. Ya. Wa idza dhahaba lam yaqul syai'a. Ketika kemarahan itu sudah hilang, dia tidak meralat ucapannya tadi. Ya. Tidak meralat. Fa'atat Rasulullah SAW tastaftihi fi dhalika wa tashtaki ila Allah. Maka kemudian Khawlah istrinya datang kepada Rasulullah minta fatwa dan mengeluh persoalan daripada suaminya tadi. Karena ini sudah sepuh. Kalau mau cerai kayaknya enggak pas lah. Begitu. Kalau masih muda kan masih bisa dapat yang lain yang bagus lagi. Ini sudah sepuh, mau apa gitu. Nah. Subhanallah, fa anzalallahu la turunkan ayat ini. Qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka. Demikian diriwayatkan oleh Hisham bin Urwah an abihi dari ayahnya anna rajulan kana bihi lamma fa dzakara mithlahu, bahwasanya seseorang sedang marah kemudian disebutkan kisah yang sama. Ya. Di sini ada pelajaran juga. Artinya kalau kita lagi marah, itu tahan mulut itu ditahan. Tangan itu ditahan. Karena kalau sudah terucap, nyesel. Kalau kita lagi marah, nyesel nanti. Ya, nyesel. Maka jangan. Jangan, istilahnya kita berpikir dulu kalau mau berucap saat marah. Bahaya. Kalau tidak ada ralat bisa bahaya. Wa qala Ibn Abi Hatim haddatsana Abi qala haddatsana Musa Ibn Isma'il Abu Salamah qala haddatsana Jarir ya'ni Ibn Hazim qala sami'tu Abu Yazid yuhadditsu. Abu Yazid menceritakan laqitu imra'ata Umar. Suatu ketika aku bertemu dengan istrinya Umar, yuqalu laha Khawlah bintu Sa'labah. Yang bernama Khawlah bintu Sa'labah. wa huwa yasirun ma'an nas fastawqaftuhu fawaqafa laha wadana minha wa adha ilaiha ra'sahu. Saat itu dia berjalan bersama dengan manusia dan meminta beliau untuk berhenti, maka beliau berhenti dan mendekat, dan setelah itu mempersiapkan untuk mendengar. Fawada'a yadayhi 'ala mankibaiha, kemudian beliau letakkan kedua tangannya pada pundaknya, hatta qadat hajatuha wa sarafat, sampai selesai urusannya kemudian pergi. Faqala lahu rajul, kemudian seorang bertanya, ya amiral mu'minin, habastu rijalat Quraisyin ala hadihil ajuz. Aku kira-kira siapakah laki-laki dari Quraisy mengenai kasus ajuzah ini? Yaitu wanita yang dikeluhkan dalam surat Mujadilah yang mengeluh ini. Maksudnya laki-lakinya siapa? Jadi di sini bertanya kepada sahabat Umar bahwasanya ajuzah tadi yang Mujadilah yang mengeluh urusan suaminya itu laki-lakinya siapa? Ada yang bertanya begini. Qala wa haq wa tadri man hadhihi? Celaka kamu. Kamu enggak tahu siapa ini? Qala la, aku enggak tahu. Qala hadi imra'atun sami Allahu shakwaha min fawqi sab'i samawat. Itu adalah seorang wanita yang Allah dengar keluhannya dari atas langit yang ketujuh. Hadi Khawlah bintu Sa'labah. Ini adalah Khawlah bintu Sa'labah, wallahi. Law lam tansarif anni ila al-laili man saraftu anha hatta taqdi hajataha illa an tahdhura salatan fa usalli thumma arji'u ilaiha hatta taqdi hajatuha. Dan demi Allah, kalaulah bukan ya urusan yang mengharuskanku di malam hari untuk menyelesaikan urusanku, hanya saja ya saat itu datang waktu sholat sehingga aku harus melaksanakan sholat dan aku kembali dan aku akan selesaikan urusan ini. Ini tentang percakapannya. Tetapi sanadnya munqati' ya baina Abi Yazid dan Umar bin Khattab. Dan yang lebih benar, Khawlah ini bukan istrinya Umar. Jadi Khawlah bintu Sa'labah bukan istrinya Umar. Yang lebih tepat adalah riwayat yang sahih tadi apa? Khawlah bintu Sa'labah adalah istrinya siapa? Aus ibn Shamit. Kalau riwayat ini memberikan faedah, rupanya itu istrinya Umar, tetapi bukan. Ya, istrinya Umar yang bernama Khawlah, itu Khawlah yang berbeda. Bukan Mujadilah dalam surat ini. Wa qala Ibn Abi Hatim aydan haddatsana Mundhir bin Syadzan qala haddatsana Ya'la qala haddatsana Zakaria an Amir. Amir Syambi mengatakan al-mar'a allati jadalat fi zawjiha Khawlah ibn Shamit, bintu Shamit. Wanita yang mengeluhkan tentang perkara suaminya adalah Khawlah bintu Shamit. Wa ummuha, dan ibunya namanya Mu'adzah. Mu'adzah. Alladhi anzalallahu fiha, yang Allah turunkan mengenai perkaranya Mu'adzah ini dalam surat An-Nur ayat 33. Wa la tukrihu fatayatikum 'alal bigha'i in aradna tahussuna. Nah, ini jadi mengenai perkara anaknya Mujadil ayat pertama, mengenai perkara ibunya An-Nur ayat 33. Ya. Adapun kata Ibnu Katsir rahimahullah, huwa Khawlah imra'atu Aus ibn Shamit. Yang benar adalah imra'ah Aus ibn Shamit. Ini yang dirojihkan oleh beliau. Berarti intinya riwayat yang mengatakan Khawlah bintu Sa'labah istrinya Umar, ini riwayat yang terputus, riwayat yang dhaif. Yang benar adalah Khawlah istrinya Aus ibn Shamit. Jadi jelas ya asbabun nuzulnya. Tetapi kita di sini ambil pelajaran bahwasanya yang namanya permasalahan rumah tangga itu ada-ada saja. Ya, karena yang namanya rumah tangga itu bagaikan lautan. Kita kalau menikah itu bagaikan sedang mengarungi lautan. Yang namanya lautan itu terkadang tenang, terkadang mengombak, terkadang gelap dengan mendung atau malam, terkadang terang, terkadang angin sepoi-sepoi, kadang badai datang, kadang ikannya banyak, kadang ada ikan. Itulah yang namanya mengarungi rumah tangga, butuh kesabaran yang ekstra. Butuh kesabaran dan kesabaran. Maka jangan sampai sudah berada di ujung kemudian seperti kasusnya Aus ibn Shamit. Marah dan akhirnya mendihar istrinya. Ya, walaupun yang namanya perceraian itu sesuatu yang apa namanya secara syariat juga ditetapkan tergantung hukumnya, ya artinya bisa mubah, bisa makruh atau bisa haram, bahkan bisa jadi sunnah juga, ya, tergantung kondisi-kondisinya. Tapi secara asalnya itu tentunya ketika kita menikah kan tidak meniatkan untuk bercerai. Kalau menikah niat cerai itu namanya nikah mut'ah, kontrak, nikahnya orang Syiah, ya kan? Tidak boleh. Dan yang namanya perceraian itu adalah perkara yang paling disukai oleh syaitan. Ya, karena ketika bercerai korban itu banyak. Korban itu ya keluarga yang dulunya bersatu jadi musuhan, anak-anak juga terlantar dan seterusnya. Maka hukum perceraian itu hukum yang unik karena hukumnya bisa berbeda-beda sesuai dengan keadaan masing-masing. Bisa mubah, bisa makruh, bisa haram, bahkan bisa sunnah, bahkan bisa wajib. Itulah masalah perceraian. Tapi secara asal sekali lagi pertahankan rumah tangga. Dan kalau lagi marah, jangan berucap. Jangan mengucapkan, jangan bertindak sesuatu. Nanti akan menyesal. Nah, fadl dikumandangkan azan. Barakallahu fikum. Ikhwan fi din azzakumullah. Kita lanjutkan ayat yang berikutnya, alladzina yudhahiruna minkum min nisa'ihim ma hunna ummahatihim. Yang dizihar di antara kalian dari wanita-wanita mereka, yaitu apa yang kalian zihar dari istri-istri mereka. Ya, mahunna ummahatihim, mereka itu bukan ibu-ibunya. Karena dikatakan kamu seperti punggung ibuku atau kamu seperti ibuku, Diulangi oleh Allah di sini, mahunna ummahatihim. Mereka itu bukan ibu-ibu mereka. Ya. Istri itu bukan ibu suaminya, bukan. Diingatkan. In ummahatuhum illallai waladnahum. Tidaklah ibu mereka kecuali yang melahirkan mereka. Wa innahum layakulunna munkara minal qawli wa zura. Sungguh mereka yang mengatakan seperti itu benar-benar berkata dengan perkataan yang sangat mungkar dan sangat dusta. Ingat, ucapan seperti itu dikatakan oleh Allah, layakuluna mungkaram minal qawli wa zura. Benar-benar mereka ucapkan ucapan kemungkaran dan dusta. Bertobat pada Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan istrinya, kamu seperti ibuku, itu enggak boleh. Itu mungkar dan dusta. Wa innallaha la'afuwun ghafur, dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Walladzina yuzahiruna min nisa'ihim tsumma ya'uduna lima qalu, dan orang-orang yang mendzihar istri-istri mereka kemudian menyesal dan ingin kembali kepada istrinya, fatahriru raqabah min qabli ayyatamassa, maka hendaknya dia bebaskan seorang budak sebelum dia memegang istrinya. Ini kafaratnya. Coba budak enggak ada susah nyarinya di Indonesia. Aduh. Makanya jangan macam-macam, nyari budaknya susah. Ya. Dzalikum tu'adzuna bih. Itulah yang diwanti-wantikan Allah dengannya, yang dinasihatkan Allah kepada kalian dengannya. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah itu Maha mengkhabarkan apa yang kalian amalkan. Faman lam yajid, dan siapa yang tidak mendapati budak, enggak ketemu budak atau enggak mampu membebaskan budak, fasyamu syahraini mutatabi'aini min qabli ayyatamassa, maka dia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut sebelum dia pegang istrinya. Ya. Mampu enggak puasa 2 bulan berturut-turut? Makanya ucapannya ringan kan? Tapi subhanallah, rentetan hukumnya luar biasa di sini. Karena mungkar dan dusta. Faman lam yastati', kalau enggak mampu, fa'it'amu sittina miskina. Maka yang paling ringan adalah memberikan makan kepada 60 orang miskin. Tapi karena ini kafarah, jadi jangan diberikan kepada keluarga. Diberikan kepada orang miskin yang lainnya. Kecuali kalau kafarahnya seperti yang berhubungan saat berpuasa, tidak ada orang yang paling miskin kecuali dia, akhirnya dia makan untuk dirinya dan keluarganya. Gitu. Tapi secara asalnya yang namanya denda-denda kafarat-kafarat, itu diberikan kepada orang lain. Seperti zakat, itu juga diberikan kepada orang lain. Tidak diberikan kepada keluarganya. Zalika litu'minu billahi wa rasulih. Hal itu supaya kalian beriman pada Allah dan Rasulnya. Wa tilka hududullah, itulah batasan-batasan, aturan-aturan Allah. Walil kafirina azabun alim, dan siapa yang kafir mendapatkan azab yang sangat pedih. Ya. Siapa yang tidak menuruti hukum ini dianggap kafir, yaitu kufur amal, dan mendapatkan azab yang pedih. Jadi kufur amal di sini ya, tidak sampai murtad. Qala Imam Ahmad, Imam Ahmad mengatakan hadatsana Sa'ad ibnu Ibrahim wa Ya'qub qala hadatsana Abi qala hadatsana Muhammad ibnu Ishaq qala hadatsani Ma'mar ibnu Abdullah ibn Hamdalah an Yusuf ibn Abdullah ibn Salam an Khuwailah bin Sa'labah. Pada riwayat ini namanya Khuwailah, dalam riwayat sebelumnya kan Khaulah, sama ya, kurang lebih maknanya sama. Qalat, saat itu Khaulah ibn Sa'labah atau Khuwailah mengatakan, fi ya wallahi fi Aus ibn Samit, demi Allah ya, ketika aku masih jadi istrinya Aus ibn Samit, anzalallahu sadara suratil Mujadilah, Allah turunkan awal surat Mujadilah. Ya. Qalat, beliau menceritakan lagi, kuntu indahu, ketika aku menjadi istrinya, kana syekhan kabira, dan Aus ibn Samit itu sudah, mohon maaf, sudah sepuh. Sudah sangat sepuh. Qad sa'a khuluquhu, telah jelek berubah akhlaknya. Artinya, mohon maaf, kadang manusia itu ketika tambah tua itu kembali kepada ardhalil umur. Seperti kembali kayak anak-anak lagi. Sehingga dikatakan di sini qad sa'a khuluquhu, akhlaknya jadi kurang baik. Jare wong Brebes itu wangkot, tau wangkot? Jadi pemarah. Tau wangkot ya? Wangkot. Jadi tiba-tiba marah. Itu istilah. Dan ini adalah pengaruh daripada ardhalil umur. Ya, umur yang semakin kembali seperti anak kecil. Dan untuk menghadapi seperti itu harus super sabar. Makanya nanti nasihat Rasulullah subhanallah ya, kepada khalat. Khalat fadakhala alayya yawman faraja'tuhu bisyai. Suatu ketika dia masuk menemuiku di rumahku, kemudian aku bawa sesuatu untuk menghidangkan kepadanya. Menghidangkan hidangan kepadanya. Tiba-tiba marah. Wong tak kasih hidangan, namanya layaknya suami dilayani, tapi marah. Ya, marah. Faqala anti alayya ka dhahri ummi. Kamu itu seperti punggung ibuku. Atasku seperti punggung ibuku. Wah. Ini ucapan yang besar di zaman dulu. Qala thumma kharaja. Kemudian Aus ini keluar. Fajalasa fi nadi qaumihi sa'atan. Kemudian duduk di tempat pengumuman kaumnya. Biasanya orang Arab dulu kalau ada pengumuman, dia akan berdiri ada satu tempat yang agak tinggi, berdiri di situ, nanti dia akan mengumumkan sesuatu perkara penting. Nah, dia di situ. Tapi diam saja. Tsumma dakhala alayya. Kemudian masuk lagi ke menujuku, fa idza huwa yuriduni an nafsi. Rupanya setelah tadi dia mengatakan kamu seperti punggung ibuku, lagi marah-marah, setelah balik lagi justru ingin apa? Ingin rujuk sama ya, istrinya tadi. Yang namanya emosi, kadang emosi berucap sesuatu yang tidak bagus, setelah reda itu emosi, dia berpikir, waduh saya salah. Akhirnya ingin rujuk. Tapi yang namanya rujuk saat itu, ya, kala tidak, kata Khawla. Tidak, enggak sembarangan. Enak saja tadi kamu nyeraikan saya, tiba-tiba mau rujuk sebentar dulu. Kala tidak. Waladi nafsi khuwaila biyadih, la takhlus ilayya. Demi yang jiwa Khawla di tangannya, demi Allah, jangan kamu menyentuhku. Waqad qulta ma qulta, kamu sudah mengatakan apa yang kamu katakan. Hatta yahkumallahu wa rasuluhu fina bihukmih. Jangan sentuh aku sampai Allah putuskan dan sampai Rasulullah putuskan hukumnya kepada kita. Waduh, tegas ini istrinya. Aduh, yang jadi suami bingung ini. Lagi marah, terucap, setelah amarahnya reda, mau rujuk enggak bisa sebentar dulu. Nah, ini hukum dihar ini. Ini beda dengan talak, ini namanya dihar. Ini namanya dihar. Maka subhanallah, qalat fawasibni. Lalu si suaminya tetap berusaha memeluknya, memeluk Khawla. Kan Khawlanya giliran marah ini, akhirnya mau dipeluk. Famtana'tu minhu, aku lawan. Dilawan sama Khawla. Wa ghalabathu bima takhlu bihi al-mar'ah asy-syekh adz-dha'if. Fa'alqaituhu anni. Tetapi wong sudah sepuh, akhirnya ya kalah. Suaminya kan sudah sepuh. Akhirnya Khawla ini melawan lebih kuat. Akhirnya kalah ini suami. Ya. Qalat thumma kharajtu ila ba'di jarati. Kemudian aku keluar menuju beberapa tetanggaku. Fasta'altu minhu siyaban. Aku pinjam pakaian. Ya, summa kharajtu hatta jitu ila Rasulillah. Aku keluar pinjam pakaian untuk berjilbab, kemudian pergi menemui Rasulullah. Fajalastu baina yadayhi. Aku duduk di depan beliau. Fadzakartu lahu. Aku sebutkan kasusnya suami. Ya. Ma lakitu minhu wa ja'altu ashku ilaihi, dan aku mengeluh kepadanya, ma alqa min su'i khuluqi, apa yang diterima olehku dari jeleknya akhlak suaminya. Perlakuan suaminya. Qalat faja'ala Rasulullah s.a.w. yakul, maka Rasulullah s.a.w. menasehati Khawla. Ya khuwailah, ibnu ammika syekhun kabir, fattaqillaha fihi. Wahai khaulah, anak pamanmu itu, ini sepupu. Sepupu tapi nikah, ya. Dan wajar orang Arab seperti itu sangat wajar. Sepupu nikah itu wajar. Ibnu ammika, anak pamanmu itu, yaitu suamimu maksudnya, syekhun kabir, sudah sepuh. Fattaqillaha fihi, bertakwalah kepada Allah mengenai dia. Yaitu suruh sabar. Suruh sabar menghadapi suami yang sudah sepuh. Qala fa wallahi ma barihtu hatta nazala fi al-Qur'an. Demi Allah, aku enggak mau kemana mana, tetap di sini sampai turun ayat Qur'an. Bingung lagi Rasulullahnya. Aduh, gimana ini? Fatahasya Rasulullah maka yatahasya. Kemudian Rasulullah mengalami khasyah. Khasyah itu keadaan sadar atau tidak ketika turun wahyu. Jadi seperti berat menerima sesuatu yang sangat berat itu, ya, takhasyanya Rasulullah kalau menerima wahyu. Tsumma surya anhu, kemudian sumringah wajahnya, ceria. Wa qala li ya khawailah, qad anzalallahu fika wa fi sahibika fiki wa fi sahibiki Qur'anan. Wa khawailah, telah Allah turunkan urusanmu dan urusan suamimu ayat Al-Qur'an. Kemudian summa qara'a alayya, kemudian membacakan, ya, surat Al-Mujadilah tersebut. Qad sami'a Allah, dan seterusnya. Ila qawlihi walil kafirina 'adzabun muhin. Berarti 1 sampai 4. Qalat fa qala li Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan kepadaku, murihi fal ya'tiq raqabatan. Perintahkanlah Aus Ibnu Samit tersebut untuk membebaskan seorang budak. Qalat qultu ya Rasulullah ma indahu ma ya'tiqu. Dia enggak punya uang untuk membebaskan budak. Qala falyasum shahrayn mutatabi'ain. Kalau begitu puasalah 2 bulan berturut-turut. Qalat khawlah mengatakan, qultu wallahi innahu la syaikhun kabir ma bihi min siyam. Wahai Rasulullah, ini suamiku itu udah sepuh, sudah tua, enggak mampu untuk puasa. Ya, jangankan 2 bulan berturut-turut, sehari aja enggak mampu. Bagaimana? Ya, maka akhirnya Rasulullah mengatakan, "Faliyut aim sittina miskina wa saqan min tanur." Hendaknya berilah makan kepada 60 orang miskin dan juga beberapa dari tamr. Ya, qalat qultu wallahi ya Rasulullah, madza ka inda? Wa ya Rasulullah, Aus Ibn Samit enggak punya apa-apa ya Rasul. Enggak punya korma, enggak punya makanan untuk ngasih makan. Faqalat qala Rasulullah, fa inna sanu'inuhu bi'arakin min tamr. Kalau begitu aku bantu dengan satu wadah besar, satu keranjang besar dari kurma. Qalat qultu ya Rasulullah, ana sa'inihi bi'arakin akhar. Wa ya Rasulullah, kalau begitu aku juga mau bantu satu keranjang besar dari kurma. Subhanallah, ini istrinya malah bantu suaminya. Nah, inilah istri soleha. Jadi semarah apapun tetap dia gunakan hukum Allah, dan ketika diingatkan dengan takwa, lembut hatinya, justru bantu suaminya. Qala asabti wa ahsanti, sungguh engkau benar, kamu telah berbuat baik. Fadhabi, pergilah engkau. Wa tasaddaqi, dan bersedekahkanlah bihi dengannya, anhu, atas nama suamimu. Tsumma tawsi bibni ammiki khaira, kemudian berilah nasihat untuk anak pamanmu itu kebaikan. Qala fa fa'altu, maka aku pun lakukan. Sanad riwayat Ahmad itu dhaif, tetapi ada riwayat Abu Dawud dalam sunannya dari 2 periwayatan yang hasan, sehingga menguatkan riwayat ini kisahnya. Sebenarnya kisahnya yang hampir mirip dengan kisahnya seseorang yang menghubungi istrinya di waktu Ramadan. Ya, tapi ini kisah yang berbeda. Ya, kalau ini kisahnya Khawlah dan Aus. Ya. Dari sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi, yang namanya orang sebaik apapun ya bisa terjatuh dalam kesalahan. Ya, sebaik apapun itu orang bisa saja jatuh ke dalam kesalahan. Itu wajar, manusiawi. Enggak mungkin ada manusia yang enggak pernah berbuat salah. Tapi sekali lagi, sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah yang bertaubat pada Allah. Bertaubat pada Allah Dan awal daripada taubat itu adalah i'tiraf. I'tiraf itu ngaku. Ngaku itu enggak harus pada orang ya. Tapi ngaku kepada Allah. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, aku telah menzalimi diri kami, diriku. Dan seterusnya. Artinya di sini ngaku, ya Allah, aku salah. Aku dosa. Dan seterusnya. Makanya salah satu pintu taubat yang pertama adalah i'tiraf, mengaku. Ada yang mengatakan yang pertama adalah an-nadmu, menyesal. An-nadmu taubah kata Rasulullah. Penyesalan adalah pintu awal taubat. Kalau orang melakukan dosa enggak nyesel, itu enggak taubat. Apalagi cuma cari 1000 macam alasan untuk menutupi kesalahan dirinya, itu enggak taubat. Maka yang nama taubat sesali. Setelah sesali, dia akui bahwasanya saya salah. Walaupun mungkin malu untuk mengakui di hadapan manusia karena aib, akuilah di hadapan Allah. Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, kami telah zalimi diri-diri kami. Itu namanya i'tiraf, pengakuan. Bukankah Nabi Adam ketika berdoa kepada Allah pun sama? Mengakui kesalahan diri. Mengakui kezaliman yang dilakukan oleh dirinya terhadap dirinya sendiri. Maka pertama, sesalilah dosa dan akuilah dosa. Dan jangan mencari 1000 macam alasan untuk menutupi kesalahan. Karena itu hanya akan menghalangi dari taubat. Balil insana ala nafsihi basira walau alqa ma'adhirah. Bahkan setiap manusia itu lebih kenal dirinya walaupun 1000 macam alasan yang dia keluarkan. Mau 1 juta alasan, kita itu paling tahu kita salah. Mendingan sesali, akui, taubat pada Allah. Tapi kalau kita baru sesali, baru akui, tapi kemudian menutupi dengan 1000 macam alasan, akhirnya enggak jadi taubat. Ini bahaya. Maka akui, sesalilah, akuilah, dan bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taubat itu yang terbaik. Taubat itu yang terbaik. Khairul khati'in at-tawwabun. Sebaik-baiknya orang yang banyak salah adalah yang bertaubat. Ya, dan manusia tidak ada yang lepas dari salah. Bahkan apa hikmah kita itu bisa salah, bisa dosa? Apa hikmahnya? Ada yang tahu? Sebelum kita tutup, apa hikmahnya kita itu bisa berbuat salah dan dosa? Sehebat apapun kita, sesoleh apapun kita, sealim apapun kita, pasti pernah salah, pernah dosa. Apa hikmahnya? Hikmahnya supaya enggak ujub. Supaya enggak bangga diri. Orang kalau baik terus, enggak pernah salah, akhirnya bangga diri. Ya. Maka tetap manusia punya kesalahan. Dengan itu dia akan menghindari yang namanya bangga diri. Kalau bisa menghindari bangga diri, maka dia bisa menghindari yang namanya sombong. Tapi siapa yang tidak bisa menghindari bangga diri, ujub, maka dia akan terjatuh kepada yang berikutnya, itu sombong. Ya. Kalau sombong, enggak masuk surga. Ayat khulul jannah mangkana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr. Tidak akan masuk surga yang masih menyimpan kesombongan di dalam hatinya walaupun sebiji sawi. Ya, itu hikmah daripada dosa. Itu hikmahnya. Jadi dosa pun ada hikmahnya, Masya Allah. Untuk supaya tidak ujub, supaya tidak sombong. Ya. Demikian. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbil hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.